orang-orang yang keluar daripada barisan tauhid jatuh ke dalam kemusyrikan. Dan para orang-orang kita, mereka juga menekankan kepada permasalahan ini supaya umat mereka mau kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di khutbah ini saya akan selalu menekankan permasalahan tauhid supaya tidak ada kesamaran sebagai uzur dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sedang menyampaikan dan hujjah kepada orang-orang lain. Allah Subhanahu wa taala tadi dalam Al-Qur'an mengatakan wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul muslimin. Begitulah kami merinci menjelaskan ayat-ayat supaya jelas jalan orang-orang mukmin dan jelas jalan orang-orang musyrik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Permasalahan tauhid sudah sering saya kupas di sini. Dan yang akan saya jelaskan pada khutbah kali ini adalah tentang sikap para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika menilai orang-orang yang jatuh dalam kemusyrikan syirik akbar. Mereka tidak dipaksa dan mereka mengetahui hakikat apa yang sedang mereka kerjakan, akan tetapi mereka melakukannya karena alasan uzur kejengkelan umpamanya, atau karena taklid, atau hal yang lainnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang penyesatan setan kepada umat manusia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setan itu menghiasi perbuatan buruk di hadapan manusia menjadi perbuatan yang baik. Dengan sebab budaya setan, manusia jatuh ke dalam kemusyrikan, mereka tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang syirik atau kekafiran. Para ulama telah menjelaskan permasalahan-permasalahan tauhid, telah menjelaskan permasalahan uzur-uzur yang berkaitan dengan hal itu, mereka menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan di dalam pemahaman tauhid, seperti dalam permasalahan syirik akbar, permasalahan zahirah yang merupakan inti dakwah para rasul. Sebagian orang mereka menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan kemusyrikan sedangkan dia itu tidak dipaksa tahu apa yang dia, hakikat yang dia kerjakan, kita tidak bisa mengatakan dia itu orang musyrik, kita tidak bisa mengatakan dia itu orang kafir. Perbuatannya syirik, namun orangnya tidak bisa kita katakan musyrik atau kafir. Ini hanya disebutkan perbuatannya syirik, tapi orangnya adalah, kalau mengaku muslim, dia adalah orang musyrik. Para ulama Abdul Abbasin ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan ketika menjelaskan firman Allah, "Faqtulu al-musyrikina haitsu wajadtumuhum." Faqtulu al-musyrikina haitsu wajadtumuhum. Artinya orang-orang musyrik itu di mana saja kalian dapatkan. Beliau katakan, "Hala ya'ummu al-mu'ayyana wa ghayrahu." Ayat ini mencakup orang muayyan, orang tertentu dan yang lainnya. Karena musyrikin jamaah daripada orang-orang daripada musyrik. Orang yang melakukan kemusyrikan ya tidak dikatakan musyrik, tapi muslim berarti tidak akan ada kalimat jamaah musyrikin. Karena musyrikin itu adalah bentuk jamaah daripada kalimat musyrik. Jika orangnya banyak disebut musyrikin, tapi kalau orang-orang yang masih dikatakan sebagai orang muslim tentu tidak dikatakan musyrikin jamaahnya, karena orangnya yang melakukan masih dikatakan sebagai orang muslim. Juga ketika menjelaskan firman sabda Rasulullah SAW, "Man badzala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah. Ini kata Nabi, "Hadza ya'ummu al-mu'ayyan wa ghayruhu." Ini mencakup orang mu'ayyan dan yang lainnya juga. Ini mencakup orang mu'ayyan. Siapa yang dibunuh? Bukan perbuatannya, orangnya. Kalau orang yang dikatakan masih muslim, bagaimana membunuh perbuatannya? Sedangkan yang dikatakan, "Faqtuluh dinahu," orang yang bunuhlah orang yang sedangkan yang dibunuh itu bukan perbuatan, tapi orangnya. Banyak kejadian-kejadian pada zaman Rasulullah SAW tentang sikap Rasulullah, para sahabat, para ulama dan para tabi'in, dan berikutnya ketika mereka menyikapi orang-orang yang telah jatuh dalam pembatal keislaman yang mereka. Dalam hadis sahih dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengirim seorang sahabat untuk menuju rumah seorang pria yang menikahi ibu dirinya. Rasulullah mengatakan, bunuh dia dan ambil hartanya. Di sini hartanya di tasmis dibagi lima yang dijadikan sebagai gorima harus bagi orang yang membunuhnya. Sedangkan kalau orang muslim, kalau dia dibunuh pun hartanya tidak boleh diambil. Ini adalah berkaitan dengan orang murtad. Rasul mengatakan bunuh dia ambil hartanya. Sedangkan orang yang dibunuh orang muayyan, orang tertentu. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika menikahi orang-orang mukmin dalam hari dua hari muslim, orang-orang mukmin ini mereka dari umat dari dua suku dari Quraisy dan lokal, mereka datang ke Madinah, kemudian mereka masuk Islam, kemudian mereka tidak cocok dengan kondisi Madinah, dengan udara Madinah, mereka sakit. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk datang ke unta-unta sedekah, mereka disuruh minum air susunya dan minum kencing unta. Kemudian orang-orang tersebut pergi ke unta-unta sedekah, mereka minum air susu unta dan minum air kencingnya, kemudian mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian mereka setelah sembuh, mereka membunuh si penggembala, kemudian mencincangnya, kemudian murtad dari Islam. Kemudian sampai kapan-kapan Rasulullah SAW, dan Rasul mengirimkan pasukan kecil untuk menangkap mereka, kemudian mereka apa? Dipotong tangan dan kakinya, kemudian mereka matanya dicongkel dengan besi panas, ditusuk dengan besi yang dipanaskan, dan dibiarkan mereka mati kehausan di Harwah, di lereng gunung Harwah sana yang berbatuan hitam yang panas. Mereka kemudian mereka murtad dari Islam. Mereka siapa? Orang-orang muayyanun, orang-orang yang muayyan. Kemudian pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang murtad mengikuti Nusayyam Mu'ammar Al-Jazad, mereka jumlahnya 100 ribu orang diperangi oleh para sahabat. Jadi ketika selesai peperangan, ketika keputusan juga bahwa mereka minta damai, Abu Bakar As-Siddiq tidak menerima perdamaian mereka kecuali dengan menyatakan di antara syarat yang harus mereka akui, mereka harus mengakui bahwa orang yang mati di barisan mereka masuk neraka. Sedangkan dalam akidah Sunnah Wal Jamaah tidak boleh mempersaksikan orang yang mati di antara kaum muslimin walaupun dia bejat sekaligus, tidak boleh memastikan dia calon penghuni neraka. Sedangkan yang dilakukan oleh para sahabat mengharuskan mereka untuk menerima, mengatakan wah yang mati di antara kalian masuk neraka. Berarti ini kesaksian para sahabat terhadap kesaksian secara muayyan orang-orang yang terbunuh di barisan mereka. Ini orang-orang muayyan juga, jumlah mereka ribuan. Mereka dibantai di hadis Qatul Maut. Kalau kita baca dia ada hadis Qatul Maut, taman kematian, karena pembantaian yang dilakukan oleh para sahabat terhadap para pengikut Nusayyamah Al-Majlad. Kemudian pada zaman Ali, pada zaman Utsman bin Affan, ketika jamaah masjid di Kufah, salah seorang yang mengumandangkan azan mengatakan bersaksi bahwa Nusayyamah adalah Rasulullah. Kemudian para sahabat, waktu itu dan gubernurnya Abdul Qadir bin Mas'ud, mereka sepakat seluruh jamaah masjid yang berjumlah 170 orang dihukumi murtad, bahkan pimpinannya karena pernah murtad dua kali langsung dipenggal bayarnya oleh Abdul Qadir bin Mas'ud, dan dia adalah namanya Abdul Qadir bin Wahab. Sedangkan yang lainnya disuruh taubat, suruh kembali kepada Islam, dan dimintakan jaminan kepada keluarganya tidak akan melakukan hal serupa. Ini juga orang-orang muayyan jamaah masjid 170 orang jamaah Khalifah Utsman bin Affan, gubernur Abu Bakar bin Mas'ud di kota Kufah. Kemudian pada zaman Ali radhiyallahu taala anhu, 600 orang-orang yang berguru kepada Ali, kepada para sahabat, mereka berada di barisan Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka orang yang rajin baca Al-Quran, saum, sholat, tapi mereka gurung mengkultuskan Ali radhiyallahu taala anhu dengan mengikuti paham Abdullah bin Sabah. Maka Ali mengkafirkan mereka dan membunuh mereka tanpa istitharah, tanpa diminta taubat terlebih dahulu. Mereka dibakar hidup-hidup di pintu Khandaq. Ini jumlahnya 600 orang-orang Muhajirin juga. Kemudian juga pada zaman tabi'in ada orang yang jatuh terbang ke kafiran, walaupun ini lebih rendah daripada kemusyrikan, namanya Al-Ja'ad ibn Dirham. Dia mengatakan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, Allah tidak mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman tabi'in di Kufah, Al-Ja'ad ibn Dirham, seorang yang abid, ahli ibadah, orang alim, ahli ilmu, orang soleh, tapi tatkala berpendapat bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, Allah tidak mengajak bicara Nabi Musa, maka Khalid bin Abdul Al-Qusari, gubernur Kufah, pada hari raya Idul Adha mengatakan ketika bertanya, ya ayuhan nas, mahu taqabbalallahu duhayakum fa inni mudhhi bil zi'at ibn dirham. Hai manusia, berkorbanlah kalian, semoga Allah menerima kurban kalian. Saya akan berkorban dengan zi'at ibn dirham. Dia turun dari mimbarnya dan menyembeli al-zi'at ibn dirham. Karena si orang Khalid dalam dunia ini. Bicara pada zaman Abdullah bin Zubair, Khalifah di Hijaz, gubernur di Kufah adalah Mus'ab bin Zubair. Saudaranya Abdullah bin Zubair adalah termasuk Al-Abdillah Al-Arba'ah. Khalifah di Hijaz, kemudian gubernur di Kufah, saudaranya Mus'ab bin Zubair. Di situ ada Al-Mukhtar Ibnu Abi Ubaid As-Saqafi, yang menantu sahabat. Dua istrinya adalah putri sahabat. Dia mengklaim bahwa dirinya mendapatkan wahyu, maka dia dipolis murtad oleh para sahabat yang tersisa dan para ulama tabi'in. Bahkan istrinya ketika tidak mau mengkafirkan suaminya, salah satu dari istrinya tersebut oleh Musa bin Zubair, setelah minta pendapat kepada Abdullah bin Zubair, dikatakan suruh dia mengkafirkan suaminya, kalau tidak bunuh dia. Yang satu mengkafirkan suaminya Al-Mukhtar, yang satu yang mengatakan suaminya adalah Rasulun Salih, orang yang Salih, akhirnya dikabirkan dan dibunuh oleh Mus'ab ibn Zubair, gubernur Kufah. Kemudian banyak sekali kejadian-kejadian. Para ulama Bukhari mengatakan tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah kafir, kafiran zakiyan, ya, orang kafir yang lihai. Ibnu Nufid ketika mengarang kita manasikul wasyahid, tata cara ibadah haji di sekitar kuburan keramat, dikafirkan oleh musyrik juga Ibnu Qayyim. Dan yang lainnya, sampai Syekh Muhammad 30 tahun menjelaskan dalam suratnya kepada Ahmad Ibn Al-Qayyim al-Sa'id, lakin min akhiri wajal, kisatu bani Ubaid, bunuh kumisar, wakar yang berpengen, annahum yadda'una annahum min ahli Ubaid, ويصلون الجماعة والجمعة ونصب القباط والمسجد ومع ذلك أجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم وأن بلادهم إلى المحرمين يجب قتالهم ورسال المفاهيم الموجودين لهم. Di antara kisah yang terakhir, di antara kisah yang terakhir, kisah Bani Ubaid. Bani Ubaid adalah Ubaidiyah atau Qaramiyah, atau mereka mengklaim sebagai Fatimiyah. Mereka para penguasa Mesir waktu itu, kalau misal mereka berbahasa sekitar 250 tahunan. Mereka annahum yad'una annahum min ahli bait, mereka mengklaim turunan ahli bait, turunan Rasulullah. Makanya mereka menisbatkan diri sebagai dinasti Fatimiyah. Mereka salat jamaah, salat Jumat langsung pimpinan dari Fatimiyah. Mereka mengangkat para qadhi dan mufti, para qadhi. Tapi mereka mengatakan penyelisihan terhadap syariat. Mereka meregalkan syirik kuburan, yang membangun kuburan-kuburan yang diceramakan kepada mereka. Apa yang dilakukan para ulama sepakat ijma atas kekafiran kemurtadan mereka dan memerangi mereka, dan negeri mereka disebut Biladul Harbin, negeri harb yang wajib akan diperangi, walaupun rakyatnya karena rakyat yang muslim, walaupun rakyatnya kunci dengan penguasa Umayyah tersebut. Ini antara contoh-contoh. Makanya Syekh Muhammad Ibn Wahab ketika menyikapi seorang yang namanya Ahmad Ibn Abdul Karim Al-Ahsai, ketika dia tidak mau mengkafirkan pelaku Syekh Akbar secara wajan, kata Syekh Muhammad, هل قال واحد من الصحابة إلى الزمن والجر الضروري أن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعينهم؟ أتاها فرنا زمن صحابات فمن زمن منصور ولما زمن اليوم ولما زمن حمدري فرنا سعورات من زمن صحابات فمن زمن منصور الضروري mengatakan bahwa pelaku kemusyrikan syirik akbar itu dikafirkan macamnya saja, tidak orang mu'adzani. Ada tidak? Tidak ada. Tadi buktinya contoh-contoh zaman waktu sampai zaman para ulama berikutnya. Makanya saya Ishaq Ibn al-Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn al-Wahab dalam kitabnya Fakultas Mu'ayyan, ketika mendapatkan ada sebagian orang yang intima kepada orang Tauhid, tapi ketika menyikapi pelaku syirik akbar, dia mengatakan perbuatannya syirik, orangnya tidak bisa dikatakan musyrik. Kata beliau, inda tahqiq la yukafiruna musyrik illa bil umum. وَبِمَا بَيْنَهُمْ يَتَوَرَعُونَ أَنْ ذَلِكَ ثُمَّ جَبَّتْ بِدْعَتُهُمْ وَسُبْهَتُهُمْ حَتَّى رَاجَتْ عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ حَوَاسِ الْإِخْوَانِ وَذَلِكَ وَاللَّهُ عَلَمْ بِسَبَبِ شَرْكِ كُتُبِ الْأُصُولِ وَعَدَمِ الْإِعْتِنَاءِ بِهَا وَعَدَمِ الْخَوْفِ مِنَ الزَّيْرِ. Saat diteliti orang-orang tadi bahwa mereka itu tidak mengkafirkan pelaku kemusikan kecuali secara umum saja. Siapa yang melakukan musyrikan dia musyrik. Tapi ketika menerapkan di antara mereka, di antara orang-orangnya, mereka enggan, tidak mau. Hanya mengatakan perbuatan syirik, orangnya belum tentu musyrik, bukan musyrik. Kemudian berkata-kata, summa dabbat bid'atuhum wa syubhatuhum. Kemudian bid'ah dan syubhat mereka ini meretak laris di kalangan sebagian ikhwan. Dan hal tersebut, Allah SWT atau beliau, sebabnya apa? Karena mereka meninggalkan kitab-kitab dulu dan tidak mau belajarnya dan tidak punya rasa takut jadi dalam kesehatan. Makanya Abu Abdullah Abdurrahman Ibn Abdul Hamid dalam kitab Al-Jawabul Mufid yang tergabung dalam kitab Al-Qaidah bin Wahidin, beliau di akhir kitabnya, di akhir kesimpulan setelah menguraikan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' tentang permasalahan ini, beliau mengatakan, inna tawakkuba an tafsiril mu'ayyan al-mutlaqan wal qawla bi anna jinsan wa fa'ala kadza fa huwa kafirun walakin al mu'ayyana in fa'ala fa nastati' tafsirahu ما هو إلا لغو لا معنى له وإبطال للأحكام الشرعية وبدعة مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين وعلماء الأمة. Bila mau mengkafirkan Mu'ayyan dan pernyataan bahwa orang jenis orang yang melakukan kekafiran musyrikan adalah kafir, tapi orang mu'ayyan, orang tertentu bila melakukannya tidak bisa kita kafirkan, pernyataan ini mahuwa illa lafzun la ma'na lahu. Pernyataan ini adalah lafzun sia-sia yang tidak memiliki makna sedikit pun dan ibtalun lil ahkam syar'iyyah, dan merupakan pengguguran terhadap hukum-hukum syariat. Apa bentuk pengugurannya? Dan orang-orang menjelaskan dalam kitab-kitab fikih apa hukum sholat di belakang orang musyrik, apa hukum mayoritas kepada orang musyrik, apa hukum salam kepada orang musyrik. Nah, ketika hukum ini tidak diterapkan, artinya ada perbuatan saja dikatakan musyrik, orang tidak dikatakan musyrik, berarti menggugurkan hukum-hukum konsekuensi tersebut. Berarti pemilihannya kalau orang yang melakukan musyrikan itu menyembelih, dimaafkan. Kalau dia jadi imam, mau jadi salat itu tidak tahu. Kalau ketemu, mau mengucapkan salam kepada dia. Jadi itu pengguguran salah hukum-hukum syariat. Dan wa bid'atun muhalifatun dan bid'ah yang menyelisih hadiyah rasul. Di hadiyah rasul, sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan bid'ah yang menyelisih tuntunan rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih ijma' para sahabat, para tabi'in dan ulama umat ini. Ini permasalahan apa? Permasalahan seperti ada semestinya kita merujuk kepada naslah Al-Qur'an, wahyu dan perasaan-perasaan yang dilakukan oleh orang yang langsung dibina oleh wahyu itu para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dalam dinullah akwal rijal, akwal ulama itu bukan dalil, tapi yang menjadi dalil adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh kita memposisikan ucapan ulama, apalagi ulama mutaakhirin sebagai hujjah dalam dinullah. Kemudian setelah punya pendapat ini mencari dalil-dalil untuk membenarkan pendapatnya. Tapi harusnya apa? Al-Quran itu sedang tumbuh. Dan kalau ada ucapan-ucapan ulama menyelidiki, kita tinggalkan ucapan tersebut. Kita pegang dalil yang jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pernyataan yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak boleh dijadikan hujjah di dalam dinullah. Karena Allah mengatakan wala taqumu ala salati bihi ilmun inna sama wal basara wal fu'ada kulli ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti apa yang tidak kamu miliki ilmunya. Yang namanya ilmu apa? Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-ilmu maqala fihi hadatsana. Ilmu itu yang dikatakan apa? Ilmu hadatsana. Ini khabar berasal dari Rasulullah SAW. Itu wahyu atau hadis. Selain itu apa? Selain itu adalah wasatu syaitan. Adalah bisikan syaitan. Jadi jangan mengikuti apa yang tidak bisa memiliki ilmu di dalamnya. Kenapa? Inna sarwa wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu inna sama pendengaran wal basara penglihatan wal fu'ada hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haram apa seorang muslim berbicara tanpa dasar ilmu, tanpa bersumber daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mengatakan boleh dan tidak boleh harus ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika tidak ada dasarnya, kita tidak boleh menjadikannya sebagai kebiasaan, walau siapapun orang yang mengatakan tersebut. Karena dalam Islam dilarang kita taklid. Jangan sampai kita melarang mencela orang-orang masyarakat umum, oh mereka taklid sama kiai Tuhan. Kita mencela mereka, tapi umumnya dibalikkan orang-orang yang intima kepada dakwah ini ada orang yang taklid kepada sosok-sosok yang mereka gandrungi. Itu tidak ada bedanya dengan masyarakat umum. Makanya Syekh Waisar Al-Ghori dalam kitabnya dalam istilah kelima, istilah kelima ingin bersoho, beliau menjelaskan tentang apa? Bahwa sahabat mereka mencela orang-orang yang ta'asub kepada mazhab-mazhab. Tapi ada di antara mereka yang tanpa disadari jatuh ke dalam sikap ta'asub kepada tokoh-tokoh yang mereka gandrung. Jadi jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal seperti ini. Kita berjuang untuk dinullah. Dinullah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita menyimpang dari ini, kita meninggalkannya, apa yang kita perjuangkan? Kalau kita tidak mengikuti kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaah rahimakumullah. Dalam khutbah kedua ini, saya mengingatkan selalu bagi diri saya dan bagi hadirin sekalian agar kita selalu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan. Sehingga segala sesuatu yang menyelidikinya tidak boleh kita menjadikannya sebagai pegangan, sebagai rujukan. Makanya Imam Syaukani, beliau menjelaskan kritis di orang-orang yang ta'asub kepada mazhab, bahwa para ulama-ulama mazhab ketika mereka dijadikan pegangan, walaupun tidak tahu bertentangan, ini orang yang mukhalif tahu ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tahu ini berseberangan dengan apa yang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mereka tetap mengikutinya. Itu secara tidak langsung telah menjadikan para ulama tersebut sebagai apa? Arbab. Yang Allah firmankan, Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Jadi sikap orang muslim adalah manhaj, harus memegang manhaj salafi, manhaj aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. dan kemudian Imam Nazir dalam Ma'udah menjelaskan dengan Ma'arif Asyafiyah dalam hukum manhaj al-sunnah wal jamaah adalah apa? Manhaj al-wahsi. Hanya mau menerima hukum itu bila bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, kita tidak boleh menerimanya. Makanya Imam Ahmad mengatakan, saya terheran. Ajitu min qawmin aradu isnad summa zahabu ila ra'i Sufyan. Saya heran terhadap orang-orang yang tahu sana, tahu hadis, tahu dalil, tapi malah mereka mengambil pendapat Sufyan. Terus Sufyan berulama besar. Jadi di sini bila taklid kepada mereka saja, kalau tidak tahu saya yang menyelesaikannya, disalah. Dan berarti Allah mengatakan, makanya bukan firman Allah, saya kembali dari yang hal ini, mengenai al-amrihi, an-tibdi wa kumsis, dan al-tibdi wa mu'ajamun, alim. Dia mengingatkan dengan ayat ini, kenapa orang-orang yang menyelesaikan perintah Rasul, mereka takut apa? Tertakut tertimpa fitnah. Apa fitnah? Az-zaid, as-syirk, kesesatan, kesulitan. Orang ketika meninggalkan sunnah Rasulullah tahu menyelisih bisa jatuh dalam kesulitan, kesesatan. Atau yusri bahum azabun alim. Atau ketika azab yang lebih. Azab yang lebih di dunia Allah timpakan kepada orang yang berpaling daripada ajaran Allah. Apa di antara azab yang Allah berikan kepada orang yang berpaling dari ajaran Allah? Allah mengatakan dalam surat As-Saff, falam wazabun azabullahu qulubahu. Setelah mereka menyimpang dari tuntunan, meninggalkan tuntunan, tidak mendengar tuntunan, azabullahu qulubahu. Allah menyesatkan hati mereka. Jadi penyesatan terhadap seseorang itu sebagai hukuman dari Allah karena orang tersebut berpaling daripada peringatan Allah. Jadi hukuman yang paling berat yang Allah timpakan di dunia terhadap orang yang menyimpang dari jalan yang benar bukan ditimpa dengan gempa atau bayi itulah, tapi disesatkan hatinya. Sehingga ketika hati disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala karena akibat dia berpaling, maka yang buruk lewat benar, yang benar lewat buruk. Dan hukuman yang lain Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani yuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum layasuddunahum sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Ar-Rahman, maka kami biarkan baginya setan, sehingga setan ini menjadi teman dekatnya. Jadi Allah Subhanahu wa Taala menguasakan setan terhadap orang yang berpaling dari ajaran Allah. Setan dijadikan sebagai korinnya yang perlu menyertai kemana-mana, yang perlu membisikkan. Yang dilakukan setan apa? Mereka membisikkan dalam hati orang tersebut apa? Bahwa menghalang-halangi dari jalan yang benar dan membisikkan bahwa diri mereka itu berada di atas jalan yang benar. Itu akibat keberpalingan. Itu saja Pak, fitnah. Jadi ke fitnah akibat menyelisih keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah Malaikatahu Sallun ala Nabi Ya Ayuhal Ladina Amanu Sallu Alaihi Wasallim Wa Taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat على أحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وحد صدورهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهله الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها.